Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab fikih usrah karya tim ilmiah Yayasan Adura Asaniyah, di beberapa waktu yang lewat saya janjikan untuk membaca perkataan dan penjelasan Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala tentang 6 syarat bolehnya nazar melihat wanita yang hendak dinikahi. Di surah Mumtik di jilid yang ke-12 halaman 22 Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Utsaimin rahimallahu taala menyampaikan bahwasanya syarat bolehnya melihat calon itu ada 6. Yang pertama, ayakuna bila khulwatin. Bila khulwatin, acara nazar tersebut, acara melihat tersebut tanpa kondisi berduaan. Ya, artinya dibersamai mahram atau, dan inilah yang terbaik, atau dibersamai oleh orang lain ya, dengan kondisi yang ya, aman untuk dengan kondisi yang sedemikian rupa sehingga yang saling melihat hanya yang berkepentingan. Kemudian yang kedua, ayakuna bila syahwatin, ini acara nazar tersebut tanpa ada syahwat. Jika nazarnya adalah nazar syahwat untuk menikmati dan kesenangan, hukumnya haram karena maksud dan tujuan dari kegiatan nazar adalah al-isti'lam, adalah berupaya untuk mendapatkan informasi tentang bagaimanakah kondisi fisik orang yang hendak dinikahi. Bukan al-istimta, tujuan nazar bukanlah bersenang-senang menikmati kecantikan seorang wanita. Ya, bukanlah bersenang-senang untuk menikmati kecantikan seorang wanita. Kemudian syarat yang ketiga, ayar liba ala dhannihi al-ijabatu, ada sangkaan kuat kalau proses akan berlanjut. Jadi jika sebelum nazar itu sepertinya tidak ada probabilitas, peluang untuk melangkah ke tahap selanjutnya, maka acara nazar terlarang. Kemudian yang keempat, ini berkenaan dengan ayang dua ilama yadharu ghaliban, melihat bagian tubuh yang diperbolehkan untuk dilihat. Jika kita mengacu pada pendapat mayoritas para ulama, maka bagian yang boleh dilihat hanyalah wajah dan dua telapak tangan. Kemudian yang kelima, jika nazar itu sebelum khitbah, karena nazar bisa dilakukan sebelum khitbah dan jika dan boleh juga setelah khitbah. Jika nazar, ya syarat yang kelima, ada tekad kuat untuk dilanjutkan dengan melamar. Artinya nazar tersebut adalah buah dari tekad si laki-laki untuk maju menemui wali, ya, melamar anak gadisnya. Adapun jika tujuannya itu hanyalah cuci mata, lihat-lihat, maka ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Kemudian syarat yang terakhir, yang keenam, ini ditujukan kepada pihak wanita, yaitu tidak tampil dalam keadaan tabarruj, ya, memperlihatkan daya tarik tubuhnya, Tidak pula dalam keadaan mutatayyibah memakai parfum atau memakai celak atau bentuk berdandan yang lainnya. Karena bukalah karena tujuan acara nadhar bukalah supaya pihak perempuan, pihak laki-laki punya semangat untuk menyetubuhinya. Yang jika tujuannya demikian, nah nanti maka akan dikatakan hendaknya tampil dalam keadaan bertabarut untuk menarik perhatiannya. Karena tabarut menampakkan daya tarik tubuhnya, daya tarik dirinya, ini dilakukan oleh seorang istri bersama suaminya dengan tujuan agar suami terdorong untuk menyetubuhinya. Ya, maka kemudian ada sedikit pembahasan berkenaan dengan syarat yang ketiga, yaitu ada sangkaan kuat kalau laki-laki ini akan diterima sebagai menantu. Ya, maka jika ada yang bertanya, gimana cara mengetahui ada sangkaan kuat kalau si laki-laki akan diterima? Jawabannya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, Allah jadikan manusia itu bertingkat-tingkat strata sosialnya, kemudian kekayaannya dan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah taala di surat Az-Zukhruf ayat yang ke-32, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami Allah membagi manusia, membagi penghidupan manusia dalam kehidupan dunia. Warfa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami jadikan sebagian mereka penghidupannya lebih unggul daripada yang lainnya, beberapa derajat. Yattakhidha ba'dhum ba'dhu sukhriya, supaya yang sebagian bisa mempekerjakan yang lain. Dan berikan contoh secara ekstrim. Seandainya ada orang yang kerjaannya tukang sapu jalanan, itu maju mau melamar anak perempuan seorang menteri, maka bisa dipastikan atau ada sangkaan yang sangat-sangat kuat ini tidak akan diterima. Nah, itu gambarannya. Jadi boleh nazar kalau ada harapan berdasarkan melihat strata sosial dan sebagainya, ada harapan kalau lamaran akan diasisi, akan diterima. Ini 6 syarat bolehnya kegiatan nazar. Kemudian kita lanjutkan sedikit dari buku Fiqih Usrah, Fiqih Keluarga dari yang disusun oleh Til Ilmiah Yayasan Durar Asaniyah. Ya, ada kembali ke kita lanjutkan pembahasan tentang ijab dan qabul. Dalam hal ini ijab dan qabul dengan isyarat. Ya, hukum ijab dan qabul dengan isyarat bagi orang yang mampu berbicara. Ya, jawabannya tidak sah ijab dan qabul dengan isyarat bagi orang yang mampu berbicara. Demikian ditegaskan oleh mazhab Maliki dan Hanabilah. Ini konsekuensi dari perkataan dalam mazhab Hanafiyah dan ini pendapat Syafi'iyah. Dan itu dan alasannya karena bisa ngomong maka tidak perlu isyarat. Dan ngomong ijab dan qabul itu syarat, menjadi sebuah keniscayaan bagi yang mampu berbicara. Kemudian selanjutnya adalah ijab dan qabul untuk dengan isyarat bagi orang yang tidak bisa ngomong karena bisu. Maka sah ijab dan qabul dengan bahasa isyarat bagi orang yang bisu. Dan ini adalah kesepakatan 4 madhab. Karena akad nikah adalah satu hal yang tidak bisa dipahami dari orang yang bisu kecuali dengan bahasa isyaratnya. Kemudian hukum jika ijab kabul dengan ijab kabul dengan tulisan bagi orang yang hadir. Jadi orangnya posisinya tidak jauh, ada di majelis akad, namun tidak mau ngomong, maunya nulis. Ya, wali itu ada di situ, namun dia tidak mau ngomong, maunya nulis. Jawabannya ijab dan qabul dengan tulisan bagi orang yang hadir di majelis akad tidak sah. Dan ini kesepakatan 4 madhab. Hal ini karena ucapan itu sudah mencukupi, tidak perlu tulisan. Kemudian selanjutnya ijab dan qabul dengan tulisan dalam karena pelakunya itu berada di lain tempat. Para ulama berselisih pendapat tentang keabsahan ijab dan qabul dengan tulisan dalam keadaan yang melakukannya tidak ada di tempat. Ada dua pendapat. Yang pertama, ijab dan qabul dengan tulisan bagi orang yang tidak hadir di lokasi ijab qabul itu tidak sah. Dan ini pendapat mayoritas para ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanabila. Kenapa? Wadzalika likauniha kinayatan. Jadi para ulama fikih itu menilai bahasa tulisan itu bahasa kinayah. Ya, meskipun teksnya itu tegas, itu dianggap kinayah. Dan nikah tidaklah sah bil kinayah dengan bahasa kinayah, itu bahasa yang multitafsir. Jadi ini faedah penting. Dalam pandangan para ulama, bahasa tulisan itu statusnya adalah bukan redaksi tegas, meskipun teks tulisannya tegas. Namun itu statusnya bukan bahasa tegas, kecuali jika tulisan tersebut dibacakan. Maka jadinya dia sesuatu yang tegas. Jadi misalnya, ketika ada seorang istri kemudian bikin surat yang nanti akan disodorkan ke suaminya dan dia minta suaminya untuk nanda tangani. Isi secarik kertas tadi isinya, saya ceraikan istri saya. Itu isinya. Kemudian istri cuma nyodorkan. Hari ini tanggal sekian, saya nama sekian, nomor KTP sekian. Dengan tegas mengatakan bahwasanya istri saya fulanah, nomor KTP sekian, sudah buka saya cerai dan gitu. Dan disodori, suaminya diminta itu tanda tangan. Cuma seluruh diminta tanda tangan. Maka kalau itu ditanyakan pada ahli fikih, akan dijawab, ya tanda tangan ini saja, mas. Tanda tangan ini saja. Namun tanpa punya niat untuk menceraikan. Karena bahasanya bahasa kinayah, bahasa multitafsir, tergantung hati. Di hati enggak ada maksud menceraikan, enggak tercerai itu. Tanda tangan aja. Kalau memang itu memuaskannya. Dan secara hukum agama apakah jatuh cerai? Jawabannya tidak. Lain hanya, mas, ini tulisan saya tolong dibaca, setelah itu tanda tangani. Nah, kalau itu jangan. Kalau enggak ingin menceraikan, ya jangan dibaca gitu. Jangan dibaca, tandani, maka jawabnya saya tanda tangani mau, kalau tanda tangan saya mau, tapi kalau baca saya enggak mau. Nah, nanti secara hukum agama ya apa niatnya ketika tanda tangan itu? Oh, niatnya untuk nyenangin, ya, niatnya untuk nyenangin. Dia senang kalau lihat tanda tangan saya di kertas ini, ya sudah. Senang kan gitu. Ya, pendapat kedua mengatakan ijab kabul dengan tulisan bagi orang yang tidak hadir itu sah. Ini madzhab Hanafi, satu pendapat dalam Syafi'i dan Hanabila. Dan ini yang nampaknya menjadi pendapat pilihan Ibnu Taimiyah dan Syaukani, karena tulisan bagi orang yang tidak ada di tempat itu seperti ucapan lisan bagi orang yang ada di satu tempat. Nah, kemudian selanjutnya adalah ijab dan qabul dengan tulisan dari orang yang bisu jika bahasa isyaratnya tidak bisa dipahami. Ya, ijab dan qabul dengan tulisan dari orang yang bisu yang bahasa isyaratnya tidak bisa dipahami itu sah. Ini pendapat mayoritas para ulama. Hal ini karena bahasa isyarat itu lebih baik daripada karena bahasa tulisan lebih baik daripada bahasa isyarat. Ya, kemudian poin yang terakhir yang kemarin disampaikan tentang solusi nikah online. Ya, maka di nikah online dilarang oleh mayoritas para ulama fikih kontemporer. Solusinya adalah pakai taukil, pakai akad pemberian mandat. Boleh jadi pemberian mandat diberikan kepada pihak wali. Wali memberikan mandat kepada seseorang yang berada bersama calon pengantin laki-laki atau pengantin laki-laki yang memberi mandat untuk menerima akad nikah bersama wali. Maka solusinya adalah pemberian mandat. Diperbolehkan pemberian mandat dalam ijab dan qabul untuk akad nikah. Dan ini boleh dengan sepakat 4 madhab. Dalilnya dari hadis, dari Urwah, dari Ummu Habibah radhiallahu anha. Beliau dulu adalah istri Ubaidillah ibn Jahsyin. Ubaidillah meninggal dunia di negeri Habasyah. Najasyilah yang menikahkan Ummu Habibah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Najasyi memberikan mahar anhu untuk menggantikan posisi Nabi. Ya, maharnya 4.000 dirham. Ini banyak ini kalau pakai standar ekonomi kita banyak sekali. 4.000 dirham mata uang perak. Yang di masa Nabi 12 atau 10 dirham itu sama dengan 1 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Banyak banget ini. Nilainya besar. Kemudian Najasyi mengirimkan Ummu Habibah dikirimkan untuk dipertemukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikirim dibawa oleh Surahbil ibn Hasanah. Ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan yang lain. Maka dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya pemberian akad pemberian mandat dalam akad nikah. Ditambah logika akal sehat mengatakan ada kebutuhan mendorong untuk adanya taukil. Karena boleh jadi perlu ada pernikahan dari tempat yang jauh yang tidak mungkin safar ke sana. Ya, demikian yang kita kaji, kita baca, kita bahas sempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhudha wa ana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita ya sobat muslim dalam memahaminya. Dan kita berada di sesi yang kedua sobat muslim, yaitu sesi interaktif, sehingga sobat muslim yang mungkin ada pertanyaan terkait tema yang dibahas pada malam hari ini ataupun juga terkait hukum seputar keluarga dapat bertanya lewat chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Atau sobat muslim yang tergabung di link Zoom, YouTube dan juga Facebook dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Kita bacakan pertanyaan yang masuk Ustaz. Silakan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz izin bertanya, jika ayah sudah lama wafat dan baru ditemukan beberapa barang seperti HP, kamera atau barang lainnya yang sudah lama namun memiliki nilai ekonomi tapi belum tahu berapa besar atau tidak, apakah barang tersebut harus dijual kemudian dibagikan ke ahli waris Ustaz? Ataukah cukup dengan memberikannya kepada yang kurang mampu atau kepada pemulung? Syukran jazakumullah khairan Ustaz. Ya, ada beberapa pilihan. Pertama, dijual kemudian dibagi. Kemudian yang kedua, salah satu ahli waris membeli Ya, kata orang Jawa duiti, kemudian duitnya dibagikan kepada semua ahli waris yang berhak menerima warisan. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Dari link Zoom. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikum. Ustaz, qadarullah istri ingin khulu karena merasa tidak sanggup menjalani kewajibannya karena rasa tidak suka. Padahal pernikahan baru beberapa bulan dan ternyata dia menerima khitbah karena alasan agama saja, meskipun tidak cocok dengan fisik. Selama ini suami sudah menjalankan kewajiban dan berusaha bersabar menghadapi istri. Sementara itu, insya Allah anak kami akan lahir dalam waktu dekat ini Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, jika memang ternyata kesimpulannya rumah tangga tanpa cinta, bahkan dengan benci, maka syariat tidak melarang adanya khulu, sebagaimana kasus yang terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rumah tangga Thabit bin Qais bin Syammas yang dikhulu oleh istrinya dikarenakan jeleknya rupa Thabit bin Qais bin Syammas. Maka yang patut disadari memang jika usaha untuk mengambil hatinya sudah mentok dan ternyata tetap tidak bisa, ya terimalah kenyataan, kemudian jadikan ini sebagai introspeksi dan pelajaran, mengambil hikmah-hikmah yang bisa diambil. Sedangkan untuk bayi yang nanti akan lahir, apapun status ibunya, maka bayi tersebut adalah anak bapaknya. Bapaknya dan ayahnya yang punya kewajiban untuk menafkahinya. Jika ibunya mau menyusui, maka alhamdulillah. Jika tidak, maka bayi tersebut tanggung jawab ayah. Nanti ayah yang mencarikan perempuan yang mau menyusuinya atau memberinya susu formula. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi kami ingatkan Sobat Muslim, maksudnya kita sudah berada di sesi yang kedua Sobat Muslim, yang mana Sobat Muslim yang mungkin ada pertanyaan ya terkait tema yang dibahas pada malam hari ini atau juga terkait hukum seputar keluarga, dapat bertanya lewat chat, SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333, di 0823-2727-5333. Atau Sobat Muslim yang tergabung di link Zoom, YouTube dan juga Facebook dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Kita bacakan pertanyaan dari YouTube Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah cinta antara suami istri bisa diusahakan meskipun pada awalnya tidak ada ketertarikan atau rasa suka? Jazakallah khairan Ustaz. Oleh karena itu ada syariat nadar melihat supaya di awal itu ada benih-benih rasa suka. Yang benih ini perlu dipupuk, perlu dikembangkan, karena cinta itu sebagaimana iman bertambah dan berkurang. Berkurang karena tindakan-tindakan yang bikin sebel, dan bertambah karena kepedulian, perhatian, penghargaan, empati, peduli, dan yang lainnya. Jadi ya jika di awal belum ada ketertarikan namun secara umum tidak masalah, maka insya Allah masih bisa direkayasa. Namun jika sudah dingin, tidak ada rasa, sudah kemudian merasa tidak cocok, mungkin nanti proses rekayasanya tidak bisa. Tapi kalau secara umum kesimpulannya tidak mengapa, tidak masalah, bisa diterima dan bisa menerima, maka insya Allah masih berlaku kaidah cinta bisa direkayasa. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, bagaimana yang harus anak lakukan jika ayah membagi waris tidak sesuai dengan ketentuan waris? walaupun sudah diingatkan jika ada hukum waris secara syar'i, namun beliau tidak menghendakinya, Ustaz. Ya. Jika demikian keadaannya, maka kita anak yang sudah belajar agama wajib mengevaluasi bagiannya masing-masing. Jika kelebihan, berikan kepada yang kita nilai ahli waris yang lain yang kurang, yang terlalu sedikit. Jika dia tidak mau, ya, maka silakan salurkan kepada fakir dan miskin dalam rangka untuk supaya tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi kami ingatkan Sobat Muslim, maksudnya kita sudah berada di sesi interaktif, sehingga Sobat Muslim yang mungkin ada pertanyaan ya terkait tema yang dibahas pada malam hari ini, ataupun juga terkait dengan hukum keluarga, dapat bertanya lewat chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Atau Sobat Muslim yang tergabung di link Zoom, YouTube dan juga Facebook dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz izin bertanya, jika suami sudah sering melakukan KDRT terhadap istri, haruskah istri bersikap terus sabar terhadap sikap suami tersebut, Ustaz? Atau bolehkah istri meminta cerai walau suami tidak mau menceraikan istri? Sudah berkali-kali suami melakukan KDRT, tetapi setiap sehabis melakukan KDRT, selalu berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Dan sampai ada membuat surat perjanjian di atas materai juga, tapi tetap saja diulangi, Ustaz. Istri selalu meminta cerai, tapi suami tidak mau menceraikannya. Perangai suami berubah sejak suami ketahuan kalau ternyata suami punya hutang yang banyak dan bisnis suami mengalami kebangkrutan. Bukan hanya KDRT, tapi suami juga sering ketahuan bohong ke istri. Saat ditanya selalu emosi dan berujung ribut di depan anak-anak. KDRT terjadi lagi dan lagi. Sampai si istri ini merasa mati rasa, sudah tidak ada lagi cinta untuk suami beliau. Mohon nasihatnya, Ustaz, untuk si istri harus bagaimanakah, Ustaz? Ya, jika yang nasihat standar, nasihat umum dalam kasus semacam ini adalah bersabar. Karena itu adalah lelaki pilihan pilihan ibu. Ya, dan yang namanya akad nikah itu prosesnya lama. Ya, ada tidak seperti orang beli barang yang prosesnya cepat. Ya, tidak seperti beli bakso dan yang lainnya. Namun prosesnya lama. Di proses lama ini ada kemudian cari tahu, cari informasi, bertanya dan yang lainnya. Namun demikianlah ternyata pilihannya. Ya, maka saran utama adalah bersabar. Kemudian introspeksi diri. Boleh jadi ini adalah hukuman Allah atas keteledoran kita, kemaksiatan dan kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencari hikmahnya. Kemudian minta kepada Allah, merengek, memelas kepada Allah agar Allah berikan hidayah dan perubahan pada diri suami. Dan di kasus yang disampaikan, sampaikan dialog dari hati ke hati. Yang penting mas jujur, saya bisa menerima kok. Mas juga jangan terlalu sedih dengan ternyata saya tahu punya utang yang banyak. Ya, kita cicil sedikit-sedikit supaya ini yang penting mas juga jujur pinginnya apa. Kalau bisa nanti akan adik usahakan, akan saya usahakan untuk bantu, untuk mendukung gitu. Ya, motivasi suami dengan demikian. Ya. Namun seandainya mentok, kesabaran sudah di titik habis, dirkayasa untuk sabar ternyata sudah tidak bisa lagi, maka saya sarankan jangan terlalu banyak ngomong. Jangan terlalu banyak ngomong, carikan aku saja mas, gitu. Namun langsung saja berikan aksi nyata, kumpulkan, konsultasi ke PA, pengadilan agama, apa syarat-syarat pengajuan gugat cerai, kemudian penuhi syarat-syaratnya dan ajukan. Supaya suami tidak membuat, tidak punya kesimpulan, ini paling-paling ngomong minta cerai nanti juga cuma apa, bahasa lisan saja, tidak akan ada sesungguhnya. Sehingga ya suami bahasanya bahasa standar, yo saya nggak akan menceraikan dirimu. Itu memang jika kesabaran sudah di titik nol dan habis. Tapi kalau masih bisa sabar, meskipun mati rasa, maka realitanya memang tidak semua rumah tangga itu penuh dengan cinta. Ini rumah tangga yang ideal penuh dengan semerbak bunga-bunga cinta. Namun realitanya seringkali kita jumpai rumah tangga yang tanpa cinta, namun kenapa tetap bertahan? Ada yang karena malu kalau bercerai, karena status sosial, ada yang karena kasihan anak-anak, atau malu sama orang tua, tidak enak sama orang tua, ada banyak demikian. Nah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Ustadz, keluarga serta kaum muslimin. Amin. Ustadz, mohon nasihatnya agar saya tidak putus asa dalam berikhtiar mencari jodoh. Jazakumullah khairan Ustadz. Saya ingatkan dengan sabda, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, yaitu hadis qudsi. Ana inda dhanni 'abdi bi, aku mengikuti sangkaan hambaku. Falyadhunnu falyadhunna 'abdi ma syaa. Maka silakan hambaku berprasangka apa saja yang dia mau. Aku mengikuti prasangkaannya. Oleh karena itu, ya, tetaplah optimis, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah ya, ada takdir indah yang Allah siapkan atau takdir yang terbaik yang Allah siapkan. Kemudian yang kedua, ya, selalu tingkatkan semangat untuk memelas, merengek, mengibah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah wujudkan harapan dan cita-cita. Memelas dan merengek, mengibah dan mengibah. Ini minta kepada Allah diberikan kemudahan urusan sambil menangis sesengguan. Di samping juga menangis sesengguan karena minta surga dan takut dari neraka dan dampak buruk dari dosa-dosa. Kemudian selanjutnya adalah manfaatkan waktu longgar karena belum menikah dengan sebaik-baiknya. Untuk boleh jadi takdir indah yang Allah inginkan untuk kita adalah Allah inginkan agar si penanya menjadi hafizatul Quran, menjadi salah satu hamalatul Quran, para penghafal Al-Quran yang akan memberikan mahkota dan pakaian kemuliaan pada orang tuanya dan memberikan pakaian kemuliaan untuk dirinya. Atau Allah ingin, takdir indah yang Allah inginkan agar wanita penanya tersebut semangat untuk belajar agama sehingga menjadi wanita yang alimah faqihah. Ini seorang perempuan yang berilmu, seorang perempuan yang betul-betul faham agama dengan baik, melek agama dengan baik. Itu mungkin itu takdir indah yang Allah siapkan dan Allah siapkan dan Allah gariskan. Dan kemudian ya tetap terus. Selanjutnya jangan putus asa untuk terus minta tolong dan minta bantuan kepada pihak-pihak yang bisa dimintai tolong dan dimintai bantuan untuk mengenalkan dalam penanya dengan orang-orang yang mungkin dirasa cocok. Kemudian selanjutnya adalah ketika usia seorang wanita sudah tidak lagi mekar-mekarnya, tidak lagi seperti mekar-mekarnya bunga, ya, maka kriteria-kriteria yang sulit nampaknya mulai perlu dikurangi, ya, atau mulai banyak yang harus dikurangi, ya, dan tetap optimis dan yakinlah bahasanya nikah itu bukan segalanya, ya, karena nikah itu belum tentu bahagia. Ya, tadi di pertanyaan sebelumnya tadi kita jumpai, ya, tidak sedikit ternyata ada keluarga tanpa cinta dan tanpa bahagia. Ya, boleh jadi Allah tunda takdir untuk menikah, ya, karena Allah tahu jika segera ketemu dengan jodohnya, ternyata rumah tangga yang terjadi adalah rumah tangga tanpa cinta, tanpa harmonis, tanpa mesra. Namun ternyata rumah tangganya adalah rumah tangga yang meminjam istilah sebagian orang, rumah tangga dalam kondisi mati rasa. Maka jika demikian belum menikah itu tentu yang lebih baik. Karena dengan demikian belum menikah berarti masih bisa senyum bahagia, masih bisa tertawa. Tapi kalau rumah tangga mati rasa, maka hilang sudah bahagia, senang dan tertawa, yang ada adalah nangis dan petaka. Nah, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, teman saya poligami tanpa sepengetahuan istri pertamanya. Dan beberapa hari yang lalu, qadarullah istri pertamanya mengetahui kalau suaminya dekat dengan teman saya dan mendatangi keluarga teman saya tersebut. Dan suaminya bilang belum menikahi teman saya tersebut di depan keluarga istri pertamanya dan di hadapan keluarga teman saya. Yang jadi pertanyaannya, apakah suaminya secara tidak langsung sudah menjatuhkan talak dengan bilang belum menikahi teman saya tersebut, Ustaz? Mohon nasihatnya. Syukran jazakallah khairan. Ya, itu bukan talak, namun statusnya adalah dusta. Statusnya adalah dusta. Namun jika patut untuk dipikirkan lebih dalam lagi, kalau rumah tangga ini bumbunya dusta, pernikahan ini bumbunya dusta, mau berapa lama itu bertahan? Maka dalam poligami dibutuhkan lelaki yang betul-betul laki-laki siap bertanggung jawab dengan perbuatannya. Siap untuk mengatakan, ya, siap untuk mengatakan iya, seandainya tanpa ngomong dengan istri yang pertama, kalau itu bukan satu persyaratan dan kewajiban, sanggup untuk mengatakan iya, itu sudah saya nikahi. Itu adalah istriku sebagaimana engkau adalah istriku. Dan setelah itu siap dengan segala konsekuensi yang mungkin terjadi. Dan semangatnya adalah tidak mendzalimi pihak manapun. Sehingga dia menjadi imamun adilun. Menjadi seorang pemimpin yang adil. Tanpa zalim kepada siapapun. Tidak zalim kepada istri kedua. Dan tidak zalim pada istri yang pertama. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi kami ingatkan Sobat Muslim Bahwasanya kita sudah berada di sesi interaktif, sehingga sobat muslim yang mungkin ada pertanyaan terkait tema yang dibahas pada malam hari ini ataupun juga terkait hukum seputar keluarga dapat bertanya lewat chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Atau sobat muslim yang mengikuti lewat link Zoom, YouTube, dan juga Facebook dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ya, silakan. Ustaz izin bertanya, apakah hukum isbal berlaku juga bagi bayi laki-laki yang baru lahir, Ustaz? Ataukah diperbolehkan sampai batas usia berapa? Syukran jazakumullah khairan, Ustaz. Jawabnya tidak berlaku dan boleh isbal sampai balik, berarti sampai umur 15 tahun. Genap 15 tahun. Pakai kalender Hijriah. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikum. Ustaz, apakah dalam akad nikah harus diucapkan satu nafas? Dan bagaimana jika akad nikah yang diulang berkali-kali karena grogi? Sah atau tidak ya Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan. Tentang akad nikah satu nafas telah kita bahas di pertemuan yang lewat. Di materi pengantar, jadi kalau mau gamblang dan lebih jelas bisa menyimak rekaman kajian ini di pertemuan yang lewat. Intinya tidak harus satu napas dan yang menjadi ketentuan adalah tidak ada jeda lama antara ijab dengan kabul dan tidak. Dan ketika kabul ya juga tidak harus cepat kebut karena satu napas. Bisa saja putus-putus, tidak mengapa. Yang penting lengkap dan sesuai dengan apa yang semestinya diucapkan. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz dari via Zoom. Ustaz, jika istri sudah tidak mau digauli suami, lalu ia menawarkan suami supaya poligami, apakah ia mendapat udzur dari dosa karena sudah menawarkan poligami, Ustaz? Jawabnya tidak. Ya, jadi istri itu Allah, Nabi perintahkan untuk tidak menolak ketika ingin dikumpuli oleh suami. Ya, dan ini menjadi satu kewajiban baik dia menawarkan poligami ataupun tidak, kecuali jika memang ada uzur sakit yang tidak memungkinkan untuk melayani, kondisi haid atau yang lainnya. Kemudian tawaran poligami bukan berarti membebaskan seorang istri dari kewajiban untuk menerima keinginan suami mengumpulinya, karena menolak suami yang ingin menyetubuhinya tanpa alasan kuat, tanpa alasan yang bisa diterima, statusnya adalah nusuz yang berkonsekuensi menyebabkan suami tidak wajib menafkahinya. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustadz, bagaimana yang harus dilakukan anak jika sang ayah menceritakan kejelekan suaminya di depan saudara-saudara dan orang lain? Jazakumullahu khairan, Ustadz. Ya, yang dilakukan itu ghibah, dan ada pahala membela orang yang menjadi bahan gunjingan. Siapa yang membela kehormatan seorang muslim? Seorang muslim, ketika dia tidak ada, maka Allah akan membela kehormatannya di saat dia membutuhkan pembelaan terhadap kehormatannya. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Saya seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya hanya di rumah bersama anak-anak. Tapi terkadang saya merasa jenuh dan meminta suami untuk mengajak saya jalan-jalan, Ustaz. Tapi suami saya selalu menolak dengan mengatakan saya tidak pandai bersyukur dan menuntut terlalu banyak. Apakah salah jika saya sesekali meminta suami untuk mengajak saya keluar walau hanya makan malam? Jazakumullah khairan, Ustaz. Jawabannya pendek, singkat, enggak salah. Ya, suami punya kewajiban untuk mu'asar bil ma'ruf, mempergauli istri dengan baik. Dan di antara bentuk mempergauli istri dengan baik, ya istri tidak hanya di rumah, selalu di rumah, namun kadang diajak jalan-jalan, makan malam berdua tanpa anak-anak, atau ya jalan-jalan untuk beli makan, untuk dimakan bareng dengan istri dan anak di rumah dan sebagainya. Itu bagian dari al-mu'asara bil ma'ruf, pergaulan yang baik yang Allah perintahkan. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Afan Ustaz, izin bertanya, bagaimana jika istri menolak melakukan jima, Ustaz? Apakah suami berdosa bila menikah secara tidak memberitahu? Jazakumullah khairan, Ustaz. Jika istri menolak untuk dikumpuli tanpa sebab, tanpa alasan, bukan karena haid, bukan karena sakit yang tidak memungkinkan untuk melayani suami, maka istri berdosa dengan dosa besar. Apakah ini bisa jadi alasan untuk nikah lagi? Tanpa ini pun boleh nikah lagi secara bolehnya boleh. Tidak harus menunggu kejadian semacam ini. Dan dalam nikah lagi tidak harus ada keharusan untuk memberitahu istri pertama atau izin istri pertama. Akan tetapi fikih poligami itu tidak akan bisa diterapkan dengan baik tanpa sepengetahuan istri pertama. Karena istri yang baru itu, istri yang kedua, jika dia gadis, dia punya hak 7 hari. 7 hari dibersamai oleh suaminya, baru setelah itu pembagian hari. Kalau dia janda, dia punya hak 3 hari 3 malam untuk dibersamai oleh suaminya, baru setelah itu pembagian hari. Kemudian setelah itu pembagian hari, sehari di sini, sehari di sana, gitu. Atau 2 hari di sini, 2 hari di sana, dan maksimal sebagaimana di Syafi'iyah 3 hari. 3 hari di sini, 3 hari di sana, 1 hari tidur di kantor. Gitu. Itu di antara kemungkinan pilihannya. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz izin bertanya, di sekolah tempat istri mengajar, semua guru diikutkan untuk kooperasi simpan pinjam perkumpulan guru sekecamatan. Kooperasi tersebut ada fasilitas pinjaman bagi anggotanya. Setiap anggota kooperasi yang mengajukan pinjaman dikenakan infak. Misal pinjaman 1 juta, infaknya 100 ribu, dan infak ini bisa dipotong di awal atau diangsur beserta angsuran bulanannya. Dengan adanya praktek seperti ini di kooperasi tersebut, sebaiknya istri keluar dari keanggotaan kooperasi tersebut atau tetap boleh menjadi anggota kooperasi sebatas hanya melakukan aktivitas simpan pinjam saja, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, kooperasinya kooperasi ribawi. Seandainya memungkinkan untuk keluar, itu yang lebih baik. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz izin bertanya, usaha untuk dikaruniai anak dengan posisi saya sudah 5 tahun menikah, Ustaz, tapi belum dikaruniai anak. Mungkin ada amalan-amalan khusus atau doa-doa khusus, Ustaz? Jazakumullah khairan. Amalan khusus yang diajarkan yang pertama adalah banyak-banyak istighfar. Maka jadikan istighfar sebagai wirid. Ini wirid harian. Pasang target sendiri. Pasang target pribadi sehari semalam 1000 kali istighfar dengan redaksi Rabbir Firli Watub Alayya gitu, atau Rabbir Firli Rabbir Firli. Kemudian yang kedua, di antara hal yang diharapkan untuk bisa kiat, untuk bisa dapat momongan, adalah rajin-rajin hubungan badan saat malam-malam bulan Ramadan. Ini fal'ana basiruhuna wabtaru ma kataballah alaikum. Ya, mulai sekarang silakan kumpuli istrimu di malam-malam Ramadan dan carilah anak yang Allah takdirkan untuk kalian. Allah perintahkan malam-malam Ramadan untuk mencari anak yang Allah takdirkan. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin kita akan bacakan satu pertanyaan terakhir Ustaz pada malam hari ini dan mohon Ustaz untuk menutup kajian pada malam hari ini. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana batasan ta'aruf sesuai syariat Ustaz? Jazakumullah khairan. Jika ta'aruf yang dimaksudkan, maka ta'aruf itu ada langkah-langkahnya adalah ya ada tukar biodata sehingga saling tahu dan diwajibkan untuk jujur apa adanya tentang semua semua yang ada. Kemudian yang setelah ini kemudian tidak ada masalah bahkan mantap, silakan dilanjutkan dengan nadhar, dan nadhar ada 7 ketentuan sebagaimana yang disampaikan di awal pengajian di kesempatan malam hari ini, bisa dicek ulang. Nah, setelah itu kemudian melamar, setelah itu akad nikah. Nah, mungkin demikian yang kita kaji kesempatan malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di kelas virtual kajian kali ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian Allah catat sebagai amal soleh, amal ibadah yang memperberat timbangan kebajikan Bapak dan Ibu sekalian. Di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang soleh. Dan kami ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada segenapku Radio Muslim, Haku TV dan semua pihak yang menyebarluaskan turut serta menyebarluaskan kajian ini. Jazakumullah khairan. Semoga Allah balas yang dengan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.